Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana mengharuskan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada satu kebutuhan pun yang kita perlukan di dunia ini melainkan Allah telah menyediakannya bagi kita. Yang mana semua itu menuntut kepada kita untuk taat kepada Allah yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan. Dengan cara kita melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan membawa jenazah, dan kita masuk pada poin tentang bersegera di dalam membawa jenazah. Setelah Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala menerangkan kepada kita bahwasanya disunnahkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk turut serta fi hamliha in amkana, membawa jenazah tersebut, memikulnya kalau memang memungkinkan. Maka setelah itu beliau menyatakan, wa yusanul isra'u bil janazah, maka disunahkan untuk kita bersegera serta cepat di dalam membawa jenazah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Sahihain atau dikeluarkan di Sahihain Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, asri'u bil janazah, maka bersegera dan cepat-cepatlah kalian di dalam membawa dan mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka apabila jenazah tersebutlah jenazah yang soleh, jenazah yang bagus, maka kebaikan telah engkau segerakan untuknya. Wa intaku siwa dzalik, kalau ternyata jenazahnya bukanlah jenazah yang soleh, bukan yang baik. Fasharrun taba'unahu ala riqabikum, maka kejelekan engkau letakkan di atas pundak-pundak kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1315 dan Imam Muslim di nomor hadis 944. Menunjukkan bahwasanya di sini ada perintah untuk kita bersegera dan cepat di dalam membawa jenazah. Akan tetapi bentuk cepatnya kayak apa? Apakah harus lari biar cepat sampai? Atau bagaimana? Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan berikutnya, lakin, akan tetapi, la yakunul isra'u syadidan, hendaknya cepatnya di dalam membawa jenazah itu tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Sebagaimana hal tersebut ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala dengan konteks pertanyaan, yaitu tentang bahwasanya hadis asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dengan jenazah, cepat-cepatlah. Ilman anna ma'al janazah rijalan kibaran fissin yuriduna ajral janazah, dengan kita ketahui bahwasanya yang mengiringi jenazah ada orang yang sudah tua usianya, menginginkan pula mendapatkan pahala mengiringi jenazah. Wala yasiluna indal qabri illa wan nasu qad dafanul mayyit. Maka kalau memang terlalu cepat, ditanyakan si tua tadi, orang yang tua tadi tidaklah bisa mengejar mayit tersebut kecuali sampai di kuburan dalam kondisi mayit sudah selesai dikuburkan. Maka fahal yajuzu dzalikal amal, maka apakah boleh melakukan seperti itu, yaitu isra dengan cara cepat-cepat lari demikian. Maka diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, ini menjadi patokan bagi kita. Ya, apa yang dimaksud dengan cepat-cepat? Isra dari kata surah, kencang, cepat. Nah, maka kata beliau, as-sunnatul isra'u bil mayyit, yang sunnah tuntunan Nabi adalah bersegera cepat di dalam mengurusi mayyit. Hadhihi sunnah, ini adalah sunnah. An-nabiyyu alaihi salatu wassalam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, maka cepat dan bersegeralah kalian mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka apabila jenazahnya jenazah yang soleh, bagus, maka kebaikan telah engkau segerakan, haturkan baginya. Wa in yaku siwa dzalik, kalau ternyata jenazahnya bukanlah soleh, maka fasyarrun tada'unahu ala riqabikum, maka kejelekan yang engkau letakkan di atas pundak-pundak kalian. Maka beliau menerangkan, walakinnas surah, akan tetapi yang dimaksud dengan cepat di sini, la tu'dzil hamilin, yaitu kecepatan yang tidak menjadikan beratnya orang yang mengiringi atau yang memikulnya. Wala tu'dhit tabi'in, demikian pula tidak menyakiti orang-orang yang mengikutinya di belakang. Tentunya kalau lari benar cepat, namun ini menjadikan berat bagi orang yang mengiringinya, lebih-lebih kalau sudah tua. Maka tentunya barakallahu fikum, ini tidak seyogianya. Ya, kata beliau, cepat yang tidak menyakiti orang yang membawanya, ataupun juga tidak menyakiti orang yang mengiringinya. Sehingga cepatnya bagaimana? Sur'atun mutawassithah. Ya, cepat namun yang tengah-tengah. laisa fiha adali hamiliha wa laisa fiha adalil musyi'in. Maka cepat yang sedang-sedang, yang tidak ada padanya naam, yaitu menyakiti orang yang membawanya, atau tidak ada padanya menyakiti orang yang mengiringinya. Ini demikian. Sekarang kondisinya kalau orang tua tadi sudah dibikin enggak terlalu lambat. Ya, terlalu lambat sekali juga keliru. Karena tadi sunnahnya cepat. Namun cepat bukan berarti lari. Demikian. Maka kalau seandainya ternyata yang tua tadi terlambat, ditanyakan tidak sampai ke kuburan kecuali sudah selesai. Maka kata Syekh Ibn Baz, walau ta'akharu walam ya'tu illa inda dafni. Seandainya mereka terlambat dan tidaklah datang ke kuburan kecuali ketika sudah mulai dikubur. Au ba'da dafni. Atau sudah selesai dikubur. Apa yang harus dilakukan? Da'alahu wa tarahhama alaihi. Walhamdulillah. Dia berdoa, mendoakan si mayit dan memintakan rahmat kepada Allah bagi si mayit. Ini alhamdulillah. Loh, dia bisa demikian. Walahu ajrul mutaba'ah. Dia tetap mendapatkan pahala mengiringi jenazah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang sunnah tadi tidak terlalu cepat. Namun juga tidak berlambat-lambat. Kita ganduli biar jangan kecepatan. Enggak. Nah ini demikian. Namun cepat namun tidak lari. Yang mutawasithah yang sedang. Nah ini demikian. Kemudian kalau sudah sampai ternyata sudah dikubur ya tinggal mendoakan si mayit dan memintakan rahmat bagi Allah. Yaitu dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu, ya, atau dengan cukup mengatakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni mayit tersebut dan berikanlah kepadanya kekokohan ucapan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Karena di dalam hadis Al-Barra Ibni Azib, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jenazah tersebut setelah dikubur tadi pada urukan tanah terakhir didatangi dua malaikat. Yang keduanya mengatakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di antaranya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Maka suatu fitnah, ujian, penentuan. Nah, di sini hendaknya yang mengiringi mendoakan masing-masing adalah dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni mayit itu dan berikanlah kepadanya kekokohan ucapan. Ini demikian. Dengan demikian itulah yang sunnah membawa jenazah dengan tidak terlalu cepat dan juga tidak berlambat-lambat, namun yang pertengahan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, adab berikutnya ketika sedang membawa jenazah adalah wa takunu ala hamiliha wa musyi'iha sakinah. Dan keadaan orang yang membawa serta mengiringinya adalah tenang. Dalam keadaan tenang, hening. Wala yarfa'una aswatahum, tidak mengangkat suara-suara mereka. La biqira'atin wala ghairiha, tidak mengangkat suara baik dengan ucapan bacaan Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Min tahlilin wa dzikrin, berupa tahlil la ilaha illallah ataupun ucapan zikir, ya, atau ucapan mereka istaghfiru lahu, ayo mintalah ampun istighfar bagi si mayit. Wa ma asbaha dzalika, atau yang semisalnya. Ini tidak boleh yang demikian. Bahkan beliau dengan tegas di sini menyatakan li anna hadza bid'atun, karena ini merupakan perbuatan bid'ah. Sehingga hendaknya orang yang mengiringi jenazah dia itu memperhatikan adab dikala mengiringi jenazah. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Ibn Baz rahimahullahu ta'ala tentang apa yang seyogianya dilakukan oleh orang yang mengiringi jenazah. apakah dia dengan berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengan lafaz-lafaz zikir yang lainnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, demikian atau bagaimana? Ya, maka beliau mengatakan, la a'lamu fi hadza syai'an mashru'an, aku tidaklah mengetahui di dalam perkara ini, yaitu berzikir tatkala mengiringi jenazah, membaca Al-Qur'an ataupun yang lainnya, ini masyru' disyariatkan. Tidak disyariatkan, tidak aku ketahui kalau hal yang semacam ini disyariatkan. Illa tafkir, kecuali yang disyariatkan adalah tafkir. Kita memikirkan wa nadharu fil maut, dan memiliki pandangan memperhatikan tentang kematian. Dan demikian, memikirkan ternyata orang yang gagah seperti ini juga mati. Masya Allah, fulan muda, baru tadi ketawa-ketawa dengan saya, kok tiba-tiba sudah meninggal. Nah, maut mengerikan. Tiba-tiba, tanpa persiapan kadangkala. Jadi jangan bersantai-santai. Umur saya masih 20 tahun, gampanglah nanti. Bukan demikian. Nah, ini demikian. Yang harusnya dilakukan demikian. Orang yang mengiringi jenazah berpikir, memperhatikan tentang kematian, wa awaqibal maut, dan juga kesudahan setelah kematian, wa ma ba'dal maut, dan apa yang terjadi setelahnya. Ini demikian. Wa yakunu tabi'u lil janais yufakkiru fi hadhil umur, maka jadilah orang yang mengiringi jenazah tadi memikirkan perkara-perkara ini. Wa annahu sa'irun ila masara ilaihi hadzal mayyit, bahwasanya dia kan mengalami apa yang dialami oleh mayit ini, yaitu mati. Wala yu'idda al-udda, dalam hatta yu'idda al-udda, ya, sehingga dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ya, orang kalau sudah ingat mati, sehingga diantara ciri bagaimana sih supaya saya termotivasi untuk bisa ibadah kepada Allah, jawabannya banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Saya hidup penuh sengsara. Saya hidup terlunta-lunta. Bagaimana supaya bahagia? Banyak ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, aksiru bi dzikri hadimil ladzat al-maut. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kehidupan ini, yaitu kematian. Kematian. Di dalam riwayat yang lain, dalam dari riwayat Kalibazar dan yang lainnya, ada tambahan. Wa ma yadhkuruhu ahadun wa huwa fi dhikin minal aish illa wasa'ahullah. Tidaklah seorang yang mengingat kematian dalam keadaan orang tersebut dalam kehidupan yang sempit, kecuali Allah akan longgarkan dadanya. Ini sekedar di dunia, yang kita harapkan kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Dan sebaliknya, wa mayadzkuru ahadun wa huwa fi si'ati minal aish. Orang yang teringat kematian dalam kondisi dia dalam keadaan kelonggaran, senang hidupnya, rezekinya melimpah. Ya. Ini teringat mati, illa dayyaqahu, kecuali orang tersebut akan menjadi sempit. Ya apalah artinya harta, kekuasaan dan kemudian semuanya kan ditinggalkan, tidak dibawa mati. Mengiringi jenazah, iya ya. Sekalipun pejabat tinggi, yang dibawa hanya kain putih, pembungkus mayatnya. Apa yang dibawa? Tidak dibawa. Nah ini tadi. Sehingga di sini, yang harus dilakukan oleh orang yang mengiringi jenazah, memikirkan kematian. Karena dia itu akan mati seperti mayit ini. Hatta yu'idal udda. Sehingga mempersiapkan bekal. Adapun kata beliau, amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi min qawlihi. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan ucapan udhkurullah, berzikir kepada Allah, wahidullah, mengucapkan yaitu tauhidkanlah Allah la ilaha illallah, fahadza la aslalahu. Ini tidak ada asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana min adatis salaf inda tiba'il janais as-sumtu wat tafkir, adalah termasuk kebiasaan salafuna saleh, para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in, mereka adalah tauladan kita. Ketika mereka mengiringi jenazah, as-sumtu wat tafkir, diam, hening dan memikirkan. Wa nadharu fi awaqibil umur, dan memikirkan kesudahan akibat akhir daripada sebuah perkara. Wa fi hayatil insan, dan dalam kehidupan manusia. Wa anna muntahahu huwa muntaha hadzal rajul alladhi huwa yatba'uhu. Alladhi huwa yatba'uhu. Yaitu, dan akhir puncak daripada kehidupan manusia adalah apa yang dialami oleh orang ini puncaknya, yaitu kematian yang sekarang sedang diiringi. Oleh karena itu, ya, orang yang mengiringi jenazah yujibut tafkir wan nadhar wal ibrah, wajib baginya untuk memikirkan dan memperhatikan serta mengambil pelajaran. Iya ya, orang yang gagah, orang yang sehat, bahkan orang yang memiliki kedudukan, ternyata mati. Bagaimana saya yang penuh penyakit, lemah, usianya sudah tua lebih-lebih, dan memiliki harta pun sedikit, kalau sakit tidak cukup untuk membiayai. Lah, tentunya mengambil ibrah. Yang muda juga demikian, ternyata bayi saja bisa mati. Nah, ini demikian. Sehingga segera menyiapkan bekal. Adapun ketika mengiringi jenazah, al-kalam, berbicara ini, fala yushra' bihadzal kalam fi ma'alam, tidak disyariatkan. Waladhi yaf'aluhu ba'dun nas min qawlihim wahidu udhkurullah hadza kulluhu la aslalahu. Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan niatan baik. Dengan niatan baik. Dalam rangka dengan niatan baik, dalam rangka mungkin kebaikan, berzikir kepada Allah, beristighfar, bertakbir, ini tidak ada asalnya dari salaf kita, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mengiringi jenazah. Untuk tafkir wa ta'ammulan, memikirkan, memperhatikan, wa nadhar ila awaqibil umur, memperhatikan, memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Dan mengambil ibrah. Nah, adapun yang disyariatkan untuk berdoa ataupun mengucapkan kalimat, yaitu setelah dikuburkan. Selesai penguburan, masing-masing berdoa, Allahumma gfirlahu wa sabbithu. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, kalau sudah selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, berdiri. Naam. Kemudian Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Maka mintakanlah ampun bagi saudaramu ini, dan mintakanlah baginya kekokohan ucapan, karena dia sedang ditanya oleh para malaikat, sekarang sedang ditanya. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ini doanya, dibaca masing-masing. Ya, dibaca sendiri-sendiri. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan berikanlah kepadanya kekokohan ucapan. 6. Barakallahu fikum. Ini yang kita perhatikan ketika mengiringi jenazah. Jadi, tidak mengangkat suara, baik dengan bacaan Al-Quran ataupun juga zikir dan yang lainnya. Kemudian, ada suatu permasalahan. Bagaimana apabila seorang sedang duduk, tiba-tiba lewat padanya jenazah. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ini suatu permasalahan. Maka diterangkan oleh Lajnah Ad-Da'imah. Lajnah Ad-Da'imah. Kata mereka, man marad bihi janazatun wa huwa jalisun. Man marad bihi janazatun wa huwa jalis. Ya. Orang yang lewat padanya jenazah dalam keadaan dia sedang duduk-duduk. Ailai satabi'an laha, yaitu dia bukanlah orang yang mengiringinya. Fa'innahu mukhayyar, maka dia diberikan pilihan. Kalau insya'a qomahata tata'addahu, kalau dia menghendaki untuk berdiri, maka berdiri. Sehingga jenazah tersebut melewati dia. Wa yasiru khalfaha, dan dia pun akhirnya turut berjalan mengiringi jenazah di belakangnya. Walahul ajru ala dzalika insyaallah, ya. Atau jadan jadilah dia itu yasiru khalfa, jadilah dia itu orang yang ada di belakang jenazah tersebut sehingga dia mendapatkan pahala mengiringi jenazah insyaallah, ya. Wa in jalasa fahuwa fi si'atin min amrihi, kalau dia tetap duduk maka itu juga bebas. Luas perkaranya bagi dia. Fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Disebutil amra ini min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dua perkara ini ada contohnya dari perbuatan Nabi. Oleh karena itu na'am. Nah, karena ini wala haraja alaihi litsubuti dzalika, ya, litsubutil amra ini ditetapkan karena dua perkara ini ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika, dan dengannya berkata Imam Ahmad atau berpendapat ini merupakan mazhab Imam Ahmad, Ishaq, dan demikian pula Ibnu Habib, Ibnu Majshun, Malikian, dan juga yang lainnya, ya. Ibnu Majshun dan yang lainnya. Wa yadullu lidzalika, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amir ibn Rabi'ah. Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumul janazata faqumu laha hatta takhlufakum. Hatta takhallafakum. Kalau kalian melihat jenazah maka berdirilah sehingga jenazah tersebut melewatimu. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ra'ahatukum janazatan fa illam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yakhlufaha au takhallafahu au tudha'a min qabli an takhallafahu. Sekarang beliau mengatakan, kalau salah seorang dari kalian melihat jenazah, maka kalau dia bukanlah orang yang berjalan bersama jenazah tersebut, maka hendaknya berdiri. Sehingga orang tersebut membelakangi jenazah, berdiri berjalan ikut di depan jenazah. Atau jenazah tersebut membelakanginya, artinya lewat, ya. Atau sehingga jenazah tersebut diletakkan sebelum jenazah tersebut membelakanginya. Ini demikian. Jadi sunnah bagi seorang ketika lewat padanya jenazah untuk berdiri, bukan wajib. Dan dengan berdirinya sehingga jenazah tersebut melewati dia atau dia ikut mengiringinya, maka dia mendapatkan pahala. Namun kalau seandainya dia mau duduk, itu juga bebas. Tidak ada dosa. Adapun, amma manida anal amro bil qiyami mansukhun. Adapun, prasangka seorang yang menyatakan bahwa perintah untuk berdiri ketika dilewati oleh jenazah ini telah dihapus hukumnya, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, maka telah dikritik oleh Imam Nawawi. Bahwasanya hukum mansukh tersebut ya, tidaklah bisa dilakukan selama di sana masih bisa dijamak, masih bisa dijamak. Dan di sini mungkin yaitu seorang mukhtar annahu mustahab, ya. Dan yang dipilih oleh beliau bahwasanya berdiri ini adalah sunnah. Berdiri adalah sunnah. Dan diterangkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwasanya walam yasihud dalilun fin nahyi anil qiyam. Maka tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan tentang dilarang dari berdiri atau duduk, ya. Dilarang dari berdiri, fin nahyi anil qiyam, yaitu larangan berdiri untuk jenazah. Wa ala dzalik, oleh karena itu faqudun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da amrihi bil qiyam, duduknya nabi setelah beliau memerintahkan umatnya untuk berdiri ketika dilewati jenazah, ini menunjukkan dalilun ala jawazil qu'ud, merupakan dalil bolehnya duduk. Artinya tidak harus berdiri, ya. Dan juga tidak harus duduk. Tidak dilarang untuk berdiri dan tidak dilarang untuk duduk. Namun mukhayyar, orang tersebut diberikan pilihan. Kalau menghendaki, maka boleh baginya untuk duduk. Menghendaki boleh berdiri sehingga jenazah melewatinya, maka dia mendapatkan pahala. Ini sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah di nomor fatwa 20611. Ya, yang kemudian dikumpulkan pula dalam jilid yang ketujuh, halaman yang ke-6, 366 sampai dengan 368. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, singkat tentang membawa jenazah dan mengiringinya. Mengakhiri perjumpaan kita adalah poin yang terakhir yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yahrumu khurujun nisa ma'al jenazah. Diharamkan keluarnya kaum wanita mengiringi jenazah. Jadi kaum wanita, siapapun yang meninggal, bapaknya, suaminya, anaknya, ataupun saudara laki-lakinya, atau bahkan mungkin kekasihnya, ya, maka diharamkan bagi dia untuk mengiringi jenazah. Berdasarkan hadis Ummi Atiyah, ya, berdasarkan hadis Ummi Atiyah, seorang sahabiyah, beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang oleh Nabi SAW dari mengiringi jenazah. Sehingga nas ini sahih dan sharih. Sahih dan jelas gamblang. Rasulullah melarang kaum wanita mengiringi jenazah. Ya, ini demikian. Dan ditekankan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya mereka sahabiyat adalah contoh kita. Maka kata beliau, walam takunin nisa'u yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum wanita para sahabiyah dahulu di zaman Nabi tidak pernah salah seorang pun dari mereka keluar mengiringi jenazah. Ini mengingatkan kita, yang diikuti itu para sahabat yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Terus jangan beralasan, lo itu kok, itu juga orang, istrinya ustaz, istrinya, keluarganya seorang yang tahu agama, mengikutinya juga. Lah ini bukan patokan. Kewajiban kita adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah sifatkan orang-orang yang selamat adalah orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam, yaitu para sahabat, muhajirin dan ansor, baik laki-laki maupun wanita. Kesempatan kita dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang diikuti? Para sahabat Nabi. Ini setelah Rasulullah SAW yang jadi ikutan, ya para sahabat Nabi yang tidak menyelisih sunnah Nabi. Nah di sini kata Syekh Shalih Fauzan, walam takunin nisa yakhrujna. Para wanita dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar mengiringi jenazah. Kenapa? Karena ternyata dilarang. Maka fatasyi'ul janaiz khosun birrijal. Maka yang namanya mengiringi jenazah ini khusus bagi kaum laki-laki saja. Ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan bisa menjadikan kita untuk senantiasa beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat ini, ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifatkan bahwasanya semakin jauh dari masa kenabian adalah di sana semakin jelek manusia, dan semakin dekat dengan hari kiamat semakin banyak orang yang bodoh tidak mengenal ilmu agama. Sehingga marilah kita semangati diri kita belajar ilmu agama, sehingga mudah-mudahan semakin hari semakin dekat dengan sunnah Nabi, dan semakin Allah berikan keistiqomah dan kekokohan berpijak di atas agama yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.